Lah puasa sawal. Lah mulai sekarang. Udah sawal tungan. Belum. Enggak kayak gitu lah enggak omong. Kemarin lu tobat ya kan. Oh, my God.